Dan juga buat Ipin, Jai dan kawan-kawan semuanya. Lagunya kita kasih dulu ada Root, Magic Root. Baru nanti Pak Derajat lagunya biarlah merana kita sampaikan juga. Kita bermain bersama Evis Renata dan Maya Sabrina. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Lagunya ada Biarlah Merana sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman RNC, teman-teman Ranting, dan juga teman-teman BCC. Ya. Yeah.